lagu ni. Bagaimana nak selesaikan masalah anak yang tetap tak mau sembahyang walaupun dah dimarahi berulang kali? Pakai hukum bagi orang terlalu kedekut untuk rusak agama atau kebaikan. Kadang-kadang kita ni silap sebab anak kita besar dah. Baru kita suruh sembahyang. Umur dia 26 tahun. Kita baru nak suruh sembahyang. Nah, umur 18 tahun. Kawan ramah dah. Tak balik dah, duk main rempik mutu. Baru nak suruh sembahyang. Bukan budak tu punya salah. Ibu bapa punya salah. Tadi kepada wahum abna usama'in. Genap 7 tahun kena ingat aku wajib sembahyang. Kita dah orang Melayu ni. Bila anak nak sampai 7 tahun duk fikirnya sekolah. Gagi nak cari beg sekolah, gagi nak cari kasut sekolah. Pasal apa? 7 tahun. Nah, patutnya bila dah 7 tahun kita ingat sabda Nabi. Ni 6 tahun tahun depan aku berdosa ni kalau aku tak suruh anak aku sembahyang pasal genap wahum abna usama'in. Nah, jadi kalau daripada sebelum 7 tahun sunat kita suruh. Genap 7 tahun wajib kita suruh. Dia tak sembahyang tak wajib. Suruh saja wajib. Jadi kalau ikutlah apa yang telah Nabi ajar ni tak berlaku masalah. Karena budak-budak dia mudah ikut. Neh. Ha, ni berlaku masalah budak tua. Neh. Ha. Kan pepatah Melayu kata kalau nak melentur buluh biar dari rebung. Rebung baru tumbuh, kita buat belok, dia ngikut belok, belok, belok, belok. Nah, kalau buluh dah boleh tak? Tak boleh. Nah, tapi kita ni pandai pepatah Melayu aje. Amalnya tidak. Anak umur berapa? 26. Baru nak suruh sembahyang. Buat air sembahyang ajak. Dia tumbuk balik tu imam. Mana nak sayur, ambil rebung lah. Dia lembut lagi, sayur. Faham? Dia pergi ambil buluh, besar lengang. Buat balik ya, sebatang seorang. Iri, makan dengan sayur. 15 jahit pipi, rabok. Ha, itu yang berlaku dalam masyarakat. Umur 20 tahun, 18 tahun, 16 tahun, 24 tahun, baru nak suruh semayang, baru nak suruh ngaji. Salah ibu bapa. Lagu mana pun kena sesat juga. Walaupun 30 tahun, 40 tahun. Jangan putus asa. Anak tetap anak. Teruskan dakwah. Anak kita dulu. Faham? Neh, ha, biarlah dia kerah pala nak buat guna silap kita. Neh, kita kerah dah balik. Balik pada tertib awal, berlembut pula. Sebab budak yang kerah dah sangat-sangat degil, dia tak boleh dengan kekerasan. Dia kena lembut balik. Neh. Faham lagi? Tak boleh dah dengan kerah. Cara dia, kita jadikan dia sahabat yang paling rapat dengan dia. Kerana dia kerah, dia ada kawan. Nah, dia lebih suka kawan dengan kawan-kawan dia. Dengan ayah sibuk. Maka bila jadi gini, ayah atau ibu menjadi kawan semula dengan anak dia yang sangat degil ini. Nah, biar ada link, biar ada tali yang persahabatan. Ibu ayah, tapi macam kawan-kawan dah. Nah, bila macam kawan budak-budak, dia akan dengar kata. Kerana budak-budak model ni, dia tak dengar kata ibu ayah. Dia dengar kata kawan. Faham? Haa. Soalan seterusnya.